cantik, dia cantik sekali, dia juga pandai mengaji. Dulu Adi Jamila, dia pagi pergi ke kali, rajin sekali. All right.